Kembali lagi di titian kaum pemirsa dan kita masih membahas tayamum. Kalau tadi di awal Ustadz Wijayanto sudah memaparkan bagaimana kita seharusnya melakukan tayamum dalam keadaan apa kita bertayamum. Yeah. Nah, kalau tayamum kan pasti ada sangkut pautnya dengan debu ya. Iya, yeah, dengan debu. Nah, itu debu seperti apa yang di yang dibolehkan, Ustaz? Yang jelas itu kaitannya dengan soidan itu artinya yang berdebu. Tentu ya cari yang bersih, jangan debu-debu yang bau, debu-debu itu. Tetapi prinsip memang ada banyak pelajaran di situ. Ada banyak hal-hal yang disterilkan dengan debu itu tinjauan medisnya. Tapi juga tinjauan ketaatan. Karena idenya orang itu kan kalau bersuci itu biar suci maka pakai air. Ya. Sementara pakai debu kan jadi kotor. Tetapi karena ini ketaatan tidak boleh kita ganti dengan bedak. Wah ini biar ini pakai bedak duri itu bedaknya siapa nggak tahu gitu ya. Itu kita tidak bisa melakukan itu. Pakai tepung. Kenapa pakai tepung? Nggak bisa. Atau pakai debu yang disterilkan nggak usah. Cukup. Karena debu yang dimaksud bukan kok terus panah debu terus dimasuk itu. Bahkan kalau itu terlalu banyak boleh di dipadukan antara dua tangan ini supaya debunya tidak terlalu seolah-olah kita itu pakai bedaan pakai debu cukup. Jadi nggak usah bawa debu yang banyak terus di masuk-masuk nggak usah. Berarti cuma dan rata-rata kita itu adalah berdebu. Ini kalau di mikroskopis debunya luar biasa, apalagi studio seperti ini dipakainya sudah beberapa kali belum di sini ya itu boleh bahkan di punggung-punggung saudara kita. Jadi kalau di pesawat mudah sekali di badan pesawat sudah cukup di kaca atau di balik headrestnya ini sudah cukup. Satu caranya adalah, caranya gimana Ustaz? Kita bisa caranya bisa dengan dua cara berdasarkan hadis yang terkait. Satu boleh muka dulu, dua boleh tangan dulu. Jadi yang pertama kita tempelkan sekali. Kalau terlalu banyak, ini debunya menempel terlalu banyak, mungkin yang kita tempel tembok sudah lama banyak sekali itu, maka boleh di gini. Oh bukan di gini ya? Ya, di gini-gini aja ditempel supaya tetap ada debu tapi ini semuanya terus diusapkan ke seluruh muka dengan rata. Selesai itu boleh nempel lagi, boleh tidak? Boleh nempel lagi, kemudian tangan kanan dulu. Sepanjang yang diwajibkan hanya yadun itu hanya sampai di sini. Enggak sampai ke sini. Enggak sampai sini. Nah, tetapi ada pendapat yang sampai sini monggo silahkan. Jadi jangan tiba terus malah enggak sholat. Sampai sini. Enggak itu. Monggo saja silahkan. Baru ke tangan. Bisa juga. Tepukkan kita ke apa? Ke debu. Kemudian, kemudian boleh tangan dulu. Selalu dimulai dari kanan dulu rata, baru terus nepuk lagi. Langsung pun boleh satu terbuka. Begitu berbagai riwayat. Karena Rasulullah mungkin tayamumnya lebih dari sekali, dua kali, sepuluh kali, mungkin dua-duanya dicontohkan. Niatnya seperti apa Ustaz? Niatnya sebagaimana kita wudhu, maka sebagaimana kita tayamum. Karena tayamum diperlukan untuk sholat. Kalau nggak sholat nggak usah. Kita mau pertandingan sepak bola nggak usah tayamum. Karena tayamum dikaitkan untuk sholat. Kita bertayamum. Dan pelajaran berikutnya itu bahwa tidak semuanya agama itu pendekatannya oleh rasionalitas saja. Bukan agama tidak rasional, tetapi tidak semuanya bisa didekati oleh rasional. Karena wudhu saja itu pernah ditegur Umar bin Khattab itu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali Karomawajah mengatakan begini, ya Umar, kalau agama itu harus sesuai dengan akalmu, mungkin kalau wudhu itu, kalau pakai hufain itu adalah sepatu di musim dingin. Jadi berhari-hari nggak dibuka, karena memang musim dingin. Ibu-ibu yang pernah tinggal di negeri Arab atau di Eropa akan merasakan kalau musim dingin, kadang-kadang mandi bisa 3-4 hari sekali. Karena memang tidak diperlukan, karena memang kita pakai hufain, jadi pakai sepatu yang tidak dilepas, maka cukup diusapnya itu adalah atasnya, bukan bawahnya. Jadi kalau kita pakai sepatu begini, ini mau saya peragakan nggak nyaman ya, itu pan ini yang diusap cuma atasnya kalau kita wudhu. Lalu giganya kan yang kotor bawah. Itulah menunjukkan bahwa agama tidak harus sesuai dengan. Sama mungkin hanya ketika kita ada misalnya kita di salah satu mall atau di tempat-tempat keramaian, Ustaz, misalnya kita lagi pengen wudhu, tapi wudhunya tuh dicampur, kadang suka ada kan laki-laki dan perempuan. Kadang saya suka pakai kaos kaki, terus saya wudhunya hanya seperti itu, berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa, usap aja. Iya deh. Daripada kita harus buka-buka. Iya. Iya deh. Baik, Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Iya, dengan Ibu siapa? Ya, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, iya. Bagaimana dengan daerah yang banyak air tapi tidak mengalir dan berwarna? Iya. Iya. Iya. Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah toharoh atau seluk-beluk bersuci ini memang masalah yang memang menjadi sangat penting, sangat atas, sangat asasi dalam Islam, sampai baik kita belajar agama di TPA, di SD, bahkan di pondok pesantren, bahkan di IAIN, toharoh ini didahulukan. Tapi sayang ironisnya untuk kritik untuk diri kita sendiri, justru tempat-tempat yang tidak bersih itu malah justru tempat-tempatnya orang itu. Padahal pelajaran pertama adalah bersuci. Iya, bersuci. Betul. Ada ukuran-ukuran menyangkut pertanyaan Ibu Yanti tadi, bahwa bagaimana syarat untuk kita dipakai untuk wudu. Iya. Ukuran batas minimalnya, kalau dia sudah berubah bau, iya, jadi baunya sudah nggak sedap, sudah kalau dikumur-kumur malah menjadi penyakit kan, gitu. Kemudian berubah warna, warnanya sudah sampai luar biasa, ini sudah berwarna begitu, air yang bagus itu nggak berwarna, bening gitu. Orang kita mengatakan putih, padahal nggak putih kan. Sering kan kita minta air putih, berarti susu itu. Air yang kita minum itu adalah air yang nggak berwarna, tentunya yang seperti itu. Kemudian dia berubah, tidak berubah rasa. Berubah rasa, jadi sudah rasanya begitu rupa. Maka kita tidak bisa wudhu biar rasanya enak dikasih stroberi, ya jangan. Itu jadi malah tempat itu dikasih itu. Jadi jangan sampai ada itu. Nanti termasuk di dalamnya nanti kalau pembahasan fikihnya lebih detail lagi, dan kebetulan fikih mengenai toharoh ini paling lengkap di Indonesia dulu dunia ini. Subhanallah. Dalam fikih mukarrar, jadi fikih perbandingan itu memang ditulis di antaranya Imam Syafi'i ketika di Basrah, karena dulu di Kufah sekarang di Basrah, di Basrah itu tempat air, maka pembagiannya detail sekali, lain dengan Imam Hanafi. Kalau mendapat Imam Hanafi yang sekarang banyak dianut oleh orang-orang Pakistan, orang-orang Afghanistan, itu simple, semua air itu bisa mensucikan. Tapi kalau Imam Syafi'i didetailkan, ada air yang suci tidak mensucikan, contohnya air degan. Jadi jangan kita wudhu pakai air degan, gitu. Ya, kita air degan diminum aja, ya, air kelapa air muda. Beras, ini apa, beras? Air apa itu pokoknya, kesucian juga gitu. Sering loh, kita host ini cerita tentang pengalaman pribadi gitu. Jadi prinsipnya itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini juga memang kita harapkan kalau memang sudah berubah bau, rasa dan warnanya, usah, ya, janganlah dipakai. Itu kita, saya mau yang pasti selama itu membahayakan bagi kita, mendingan dihindari saja ya. Atau batas kemaksimalan. Misalnya di laut, itu memang air laut kan, dia termasuk suci. Walaupun ada bangkai tetap suci. Gitu. Maka boleh wudhu itu tidak usah pakai kumur. Nah, karena kumur itu bukan kewajiban. Kewajibannya adalah syarat minimal adalah muka, kemudian tangan dan kaki, sehingga memang sudah cukup dengan itu, tidak harus pakai kumur. Karena apalagi di Tanjung Priok kadang-kadang kan wudhu di laut itu malah dapat macam-macam Zainul Anhari. Zainul itu apa? Bunga, Anhari itu sungai, jadi bunga sungai. Siapa yang dikeluarkan tinja-tinja itu namanya Zainul Anhari. Biasa kan kalau pagi kadang-kadang tradisi kita, mohon maaf, ini karena kaitannya dengan aurat juga, jangan sampai kita di pinggir-pinggir sungai kadang-kadang pemuda, ganteng-ganteng, wanita cantik-cantik, kalau sudah pagi terus bergelantungan pakai akar pohon di pinggir sungai gitu. Luar biasa. Ya, jangan sampai seperti itu. Iya baik, ya. Ibu sudah jelas ya Ibu ya. Ya, silakan penanya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya aja Ristin, mau nanya Pak Ustaz. Benarkah kalau kita melaksanakan salat wabarakatuh. Ibu pertanyaannya dijawab setelah kata berikut ya. Ustaz, kita akan break dulu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai tayamum, dan merupakan ini adalah penting sekali ya tayamum itu, karena kita mensucikan diri kita sebelum kita sholat. Ya. Karena salat pun wajib, tayamum pun jika kita usahakan bisa menjadi satu kewajiban juga ya. Kan misalnya. Kita nggak bisa sholat tanpa wudhu. Iya betul. Gitu, ya. Dan kita juga memang harus benar-benar tahu aturan dan kita harus tahu mana yang memang kita dibolehkan tayamum atau tidak dari ini harus detail sekali ya Ustaz ya. Nah seperti pertanyaan dari Ibu Rusin tadi bahwa ketika beliau bertayamum terus sholat tapi ketika itu, itu menemukan air. Biasa, nah apa itu? Simpan di tangki kerannya mati. Gitu, ya. Nah itu apakah sholatnya harus diulang kembali? Listriknya, listriknya mati sehingga air nggak bisa. keluar begitu sudah ini padahal di Priok itu airnya nggak punya listrik. Kan sudah ada pam kan bu, ya. Kodasun nggak bisa ya. Mudah-mudahan yang ke depan akan lebih baik. Amin. Ya. Oke. Prinsip tidak ada keharusan untuk mengulang sholat. Apa yang sudah dilakukan sudah sah. Memperbarui itu boleh dilakukan misalnya pernikahan. Pernikahan itu misalnya tiba-tiba ada seorang ada musibah kecelakaan di satu pulau, pesawat semua meledak. Tinggal ada dua orang, pemuda dan pemudi. Nah ini berduaan terus di tengah hutan, maka dia boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Daripada ini sudah diikat nikah di situ, tapi nanti kalau ketemu orang atau ketemu orang tuanya diperbarui lagi. Nah, ketemu mertuanya atau apa mertua calon apa mertuanya tadi atau pada orang wali saksi ya dipenuhi lagi dengan memperbarui. Tetapi kaitannya dengan sholat tidak ada riwayatnya bahwa karena ini kaitannya dengan sholat. Sholat itu tidak boleh yukhalifu sunnah, tidak boleh mengingkari sunnah, harus sesuai yang dicontohkan. Dan belum ada contoh orang yang mengulang sholat karena sudah habis tayamum terus didapatkan air. Tidak perlu mengulang kecuali kalau nanti sholatnya jamaah boleh tadi sendirian terus sholat lagi dengan berjamaah ada tuntunannya. Mu'adh bin Jabal seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa sholatnya selalu bersama Rasulullah tetapi punya kaum yang agak jauh dari masjid sehingga Mu'adh bin Jabal kadang-kadang sholat bersama Rasulullah tetapi setelah itu langsung pulang ditanya kenapa cepat-cepat ya Rasulullah. Istri dan juga kaumku menunggu aku, maka saya akan imami lagi di sana. Boleh. Jadi habis sholat mengulang lagi. Jadi kalau mengulang lagi kaitannya untuk berjamaah tadi. Silakan saja. Luar biasa. Kita juga begitu para suami, pemirsa di rumah bisa juga sudah sholat di masjid, sampai di rumah sholat lagi imami anak dan istri dan pembantunya. Itu. Iya. Baik. Penanya berikut silakan ada yang mau bertanya lagi dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh menanyakan orang yang boleh mentayamumkan orang yang sedang sakit atau lumpuh? Dengan ibu siapa? Ibu Rati. Oh iya, terima kasih ibu. Boleh nggak Ustaz? Iya. Ada amalan-amalan yang sifatnya infirodiyah, yaitu amalan yang pribadi. Masalah-masalah sholat itu adalah amalan pribadi. Yang tidak bisa diwakilkan. Jadi termasuk sholat tidak bisa diwakilkan. Jadi saya ini baru berhalangan nggak bisa sholat, tolong kamu sholat dua kali yang satu untuk saya nggak bisa. Dan amal itu di dalam surat An-Najm ayat 38-39 walailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail sesuai dengan amalnya sendiri. Hmm. Tidak bisa kalau saya sakit terus saya suruh ke dokter ngapain minta suntik. Loh kenapa? Suami saya sakit tolong saya disuntik. Enggak bisa. Nanti di bluetooth suntikannya. Itu kayak Mbak Cece. Mbak Cece itu suaminya pergi terus kok bisa hamil. Ternyata di SMS jadi dikirim lewat SMS itu getar. Kita punya anak lagi. Makanya kan berturut-turut punya anak. Oke, jadi prinsipnya kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa membuat amalan yang kaitannya mewudukan atau itu kecuali menolong wudu, yaitu karena dia sakit maka air yang kita guyurkan, air guyurkan atau tayamum dengan tangan kita kita pindik. Saya harusnya selesai kalau harusnya Ramzi atau harusnya si Evan Hakim itu saya kasih contoh Gusmannya. Nah, jadi tangan itu diusapkan gini terus diusapkan pakai tangannya, boleh membantu itu. Atau yang kalau kita, yang niatnya siapa Ustaz? Ya dari hatinya, karena itu tidak harus dilafadzkan. Oh. Niat itu boleh dalam hati. Jadi tidak harus dilapaskan. Jadi silahkan baca, kemudian kita bimbing, termasuk sholatnya kita tuntun, tapi dia juga menjawab baca sendiri. Lain misalnya haji, baca haji kita menghajikan karena dia sakit. Kurban karena dia nggak sempat untuk beli kambing, kita belikan kambing, nggak apa-apa lah. Itu semuanya boleh. Tapi kalau kaitannya dengan tayamum, kita tidak bisa mentayamumkan. Yang boleh adalah membantu orang untuk bertayamum atau mencarikan debunya gitu. Ini punggung saya gitu, bantu, nggak apa-apa. Nggak usah ditaburi debu tuh. Ini kalau mau tayamum kita di tanah tuh, ember ini tayamum. Ya. Baik, ya. Puas ibu ya, atas jawabannya ibu. Semoga tidak puas. Jadi ya. Bisa nanya lagi. Ya, siapa yang mau bertanya lagi silakan. Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Arifah. Iya. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Iya. Apakah benar ketika saya melakukan tayamum harus menghadap kiblat? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya semua kebaikan itu dihadapkan kepada kiblat. Penyembelihan, tidur itu idealnya dihadapkan kiblat. Karena kiblat itu kiblatnya orang hidup dan mati. Tetapi itu bukan sesuatu keharusan. Bahkan kita genting jarak itu kalau bisa jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tetapi itu berkaitan kalau di alam yang terbuka. Kalau tertutup nggak ada masalah. Jadi kita nggak usah rame-rame terus rumahnya menghadap mana terus isinya kalau memang mau diputar silakan saja. Tapi nggak usah semuanya renovasi di semua Tanjung Priok semuanya renovasi karena ngadepnya nggak benar ya tidak bisa. Itu ya memang idealnya jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Lalu bagaimana dengan tayamum tadi? Tayamum juga menghadap kemana, apalagi tayamum itu kan sering dalam kondisi darurat. Iya, apalagi di perjalanan. Apalagi di perjalanan naik bis mau ada kiblat ternyata bisa belok ke sana. Nah, ini tayamum apa akhirnya mungkin ke sana kemari itu. Karena prinsipnya kemana saja kita menghadap termasuk sholatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 Allah menegaskan begini, kemana saja kamu menghadap itu akan ketemui wajah Allah. Sehingga kalau kita sholat di bis pun, kalau bisnya di puncak bolak kiri dan kiri, nggak usah ngikuti bis belok sana pun ke sana. Nah, itu sudah sesuai dengan bisnya saja. Iya. Jadi nggak usah hebat. Nanti kalau kita mau ke Eropa, padahal Ka'bahnya di bawah. Wah, terus padahal naik pesawat. Jadi sholatnya tengkurap. Ini menunjukkan bahwa di situ yang prinsipnya adalah bukan timur dan barat. Betul. Tetapi yang paling penting adalah niatan kita untuk kebaktian kita kepada Allah. Jadi tayamum tidak harus menghadap. Islam itu agama yang sangat luar biasa. Ya, makanya tayamum itu solusi. Makanya Allah mendirikan tidak pernah menjadikan agama ini sesuatu jalan yang buntu. Sehingga kalau ada sesuatu nggak bisa, nggak ada air boleh wudhu. Iya betul. Itu kalau nggak bisa sholat berdiri cukup dengan duduk, nggak bisa duduk cukup berbaring, berbaring nggak bisa cukup dengan isyarat. Mana Allah subhanahu nggak bisa ya disolatkan. Iya betul. Iya. Allah sudah memberikan kita banyak sekali kemudahan untuk kita beribadah. Tinggal bagaimana kitanya nih, malas atau enggak, misalnya ya, gitu ya Ustaz. Makanya Islam itu mudah, tetapi gitu. Jangan dimudah-mudahkan. Betul. Jadi, sebetulnya air ada, malas lah, tayamum aja ya. Iya. Kan? Gitu. Kalau memang ada, dingin. Kalau dinginnya masih bisa ditahan, tidak sampai kepada mengganggu kesehatan, ya kita lakukan. Nanti alasan dingin, tiap subuh kita di Tanjung Priok aja, subuhnya tayamum berdingin kok. Kan? Ya, seperti itu. Jadi tingkatnya kita ukur sendiri dan sampai kita memudah-mudahkan dalam agama. Kalau memang air agak jauh sedikit ya mending agak jauh. Iya. Males lah. Tayamum ya boleh kok. Ya kalau memang masih bisa diusahakan ya. Di situlah ada usaha. Baik. Ya. Ustaz, kalau kita habis doa guru itu kan ada doanya. Iya. Bertayamum sama ada doanya. Sama juga. Ada. Sama ya. Kita dibersihkan, disucikan dan semuanya dari mata kita, dari semuanya. Nah pesan moralnya kenapa kok wajah dan tangan? Karena itu pusat orientasi semua perilaku-perilaku kita, bahkan amalan baik, dosa semuanya itu banyak disebabkan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Maka yang kita ucap, kita basuh adalah wajah dan tangan kita. Tangan itu simbol perbuatan, wajah, tangan itu apa semuanya simbol yang kita lihat, yang kita pikirkan. Hampir lubang semua dosa dan pahala itu ada di hati. Dan hati ini ada saluran-saluran. Salurannya dari mata. Berapa banyak dosa yang sudah kita akibatkan dari mata. Iya. Melihat yang enggak-enggak. Sering kan, Bu? Iya. Yang gosip, infotainment, yang iri, dengki, serai, dahwen, paren, upen, mbak juan, nipah, namimah, pahil, cetil, medit, demit, pelit, mental, bawel, serawet, semuanya. Semuanya dihafalkan gitu, Pak. Dari sini dari semua, telinga. Ya, betapa telinga itu selantiasa kita mendengar sesuatu yang tidak layaknya kita dengar. Dari mulut. Masya Allah. Lidah ini salah satu lisan, maka dikubur, dibersihkan. Itu pesan moral di dalam ya, orang bersisi itu. Lidah itu nggak ada tulangnya, tapi yang jaga 32 sisi, kencang-kencang. Tapi masih juga robot. Makanya orang itu kalau kena pisau, Bu, itu bisa 2 bulan sembuh, Bu. Tapi kalau dilukai karena lidah, langsung bisa sampai anak seumur itu. Kalau orang Jawa bersumpah terapah. Oh, jadi air nggak mau ngambil, jadi jalan nggak mau lewat, jadi kalau bahasa Jawanya jadi godong mau ngawur, jadi banyu mau nyuwek, jadi jalan ya mau nyuwek. Ya. Tapi sir, kalau misalnya ada seorang yang memang dia punya alergi dengan debu, nah debunya itu misalnya memang dia sudah memang sedikit debu pun dia udah langsung bersihin apa gitu kan. Nah itu memang harus pakai debu juga atau memang kita semuanya ditimbang atas kemaksimalan kita. Ada satu kaidah, wa idza amartukum misain fa tumidhu mastata'tum. Kalau kamu ada perintah dalam agama, yang penting kemaksimalan kita. Kalau memang itu debu itu menyebabkan itu, ya sudah semaksimalnya. Di kain yang bersih pun tidak ada masalah. Tapi kalau di mikroskop, tentunya mungkin tidak ada yang bebas. Ya Ustaz, nanti kita akan lanjutkan. Ibu-ibu juga ada pemirsa ya. Jangan kemana-mana, Siti Angkau buatkan kembali layang satu ini tetap bersama kami. Insya Allah. Di Titi Angkau pemirsa dan kita masih saja membahas mengenai tayamum dan alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir. Itu tandanya nanti Ustaz Hidayat akan memberikan kesimpulan mengenai tayamum. Tapi sebelum menuju kesimpulan, saya ingin tanya dulu Ustaz, sebenarnya makna kita untuk bersuci atau mensucikan hati diri kita gitu ya Ustaz, untuk kita bisa lebih khusyuk ibadah terutama dalam sholat gitu. Nah ada juga yang beranggapan gini, sepertinya ada ya Bu seorang yang gini, kayaknya sih kalau nggak kalau sholat nggak mandi kayaknya nggak enak gitu, jadi kayak ada yang kurang. Sama seperti kalau misalnya kayaknya tayamum ini jadi agak sedikit ragu kita untuk sholat gitu. Nah untuk kita menghapus semua keraguan itu supaya kita memang benar-benar mantap untuk melakukan tayamum dan melanjutkan dengan sholat, apa yang harus kita perbuat? Ada beberapa hal yang harus saya luruskan. Pertama bahwa gangguan nyuwakis kita merasa tidak nyaman dalam ibadah itu adalah gangguan kita. Maka kita harus berlindung diri. Kita berdoa, betul. Tuh, maka idealnya orang sholat itu tidak langsung sholat. Ada warming up-nya dulu. Irit-irit dulu, dikit-dikit dulu. Bahkan kalau sholat wajib, didahului dengan tahiyatul masjid dulu. Baca-baca Quran dulu. Supaya kita tidak langsung. Jadi kita ada foreplay-nya dulu. Jadi ada pemanasan dulu supaya kita masuknya ke sholat wajibnya lebih khusyuk lagi. Itu yang pertama. Karena godaan setan itu supaya orang dibuat ragu dalam beribadah. Itu semuanya. Karena setan nggak suka kalau ada orang ibadahnya nusuk. Maka ganggunya sebelum beramal, dalam beramal, dan setelah beramal pasti diganggu setan. Itu semuanya. Kadang-kadang sholat biasa-biasa, tapi itu diganggu setan. Dibuat saja, nanti mertuanya ada di belakang. Terus dibuat show off. Bacanya dibagus-baguskan. Itu sudah gangguan setan. Terus baca Qur'annya, semua surat baca Al-Baqarah, Al-Fatihah. Padahal kalau sholat sendiri, kadang-kadang kadang-kadang malah tinggal tertutup-tutup. Gede-gede kita buat kita ketika beramal dan setelah. Yang kedua, kalau memang sholat itu, karena sholat itu adalah bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan, maka sebaiknya ya kita siapkan. Kalau memang kita sholat itu nyaman, kalau memang harus dengan bersih, ya mandi dulu nggak apa-apa. bajunya yang bersih-bersih. Mm-hmm. Jangan keluar sambil baju baru. Ini termasuk handphone. Matikan handphone. Handphone aja sudah matikan sampai susing aja diulang-ulang. Gara-gara handphone masih nyala. Lu aja lu yang seperti itu. Lu juga kayak ngulang-ulang itu. Iya, emang benar siapa. Setengah jam aja ngulang 4 kali. Kadang-kadang handphone nggak dimatikan. Iya. Nah, putuskan dulu hubungan manusia untuk hubungan kita kepada Allah. Mm-hmm. Nah, maka kembali kepada bagaimana orang tayamum segala macam. Tayamum itu batas syariat yang memang dibolehkan. Jangan membuat keraguan kita dalam sholat. Mm-hmm. Seolah-olah kalau tayamum nilainya hanya sholat. Iya. Enggak. Mm-hmm. Jadi kalau pakai wudhu pahalanya 100, kalau tayamum 50, enggak mengurangi. Mm-hmm. Secara hukum boleh saja. Mm-hmm. Karena tayamum itu kondisi keterpaksaan. Darurat. Nah, kondisi darurat mesti beda dengan yang normal. Ya. Maka tayamum jangan sampai ada kita seperti itu. Nah, teman-teman, jangan sampai mengukur agama dengan mantapnya hati saja. Apa maksudnya? Ya nanti mantap terus tayamum ya pakai debu, pakai tanah yang banyak, jadi sampai luluran pakai itu, sampai luluran lapindo tayamum. Nah, jadi akan lebih penting kalau kita sampaikan ini bahwa dengan saya itu memang sudah sempurna ya. Di dalam kenapa ini kita tekankan dulu ya. Ibu-ibu ya, yang saya biarkan karena apa, sholat itu tiang agama, sholat itu awal yang kita, maka sholat itu wajib harus dengan wudhu nggak ada bisa dengan saya, maka saya menjadi penting dan ini ilmu yang wajib kita ketahui. Ibu nggak tahu internet, nggak tahu Facebook, nggak tahu browsing, nggak apa-apa. Itu tahunya Ethernet tuh. Mau dimintai itu anaknya, bu buat dipasang internet lu udah saja itu Ethernet. Gak apa-apa, gak masalah. Itu di akhirat gak apa-apa. Tapi kalau ditanya tahu itu yang benar, tayamum yang benar, sholat yang benar, masalah di akhirat. Baru dia presiden, menteri, ketua KPK, maupun dia baris krim harus tahu. Terus apalagi ustaz, semuanya harus tahu. Jadi mulai elit sampai yang elit, jadi mulai orang pejabat sampai rakyat jelata itu harus tahu karena itu fardhu ain. Maka ilmu mengenai tayamum, sekali lagi tayamum itu membasuh muka dan kedua tangan. Mulai dari boleh tangan dulu, muka dulu, atau muka dulu dengan tangan. Dengan begitu sholat kita nanti akan jadi sah, dan dengan sholatnya baik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih pasti adalah jika kita bisa menjaga kesucian ya, kita jangan sampai kita hanya dalam keadaan berwudu, kita bisa menjaga ucapan, tingkah laku kita, bisakah kita mengoptimalkan wudu di luar wudu kita. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, kesempatannya. Salam untuk keluarga ya Ustaz ya. Hati-hati di jalan Ustaz. Ibu, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami. Salam juga untuk keluarga, hati-hati di jalan. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ujaya untuk kita bisa amalkan. Dan insya Allah segala sesuatu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9.00 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih penting. Saya Cici Kirani beserta aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.